mu ibu, aku rindu. Damainya di dekatmu, di saat ku lemah, ibu yang menjaga penuh kasih dan air mata. Air mata.